di tangan depan kedai tuak. Di sela gurau tiga temannya, di atas koran asik main domino. Di lokalisasi pinggiran kota, yang nama dosa mungkin tak bicara. Neraka poster indah kamar remang, engkau lahir lelaki kecil malang. Gali gongli bocah karbitan, besar dari belayan ribuan bapak. Gali gongli anak rembulan, hidup dari bibir yang iklankan. Tubuh mulus ibunya, belasan usai berjudi pagi habis subuh. Kembali ia ditelan sepi, entah esok apa.